Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin sampai pada ucapan mu'alif rahimahullah ketika beliau menukilkan ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-90 sampai 93, yang ayat ini semakna dengan ayat yang ke-37 dari surat Al-An'am yang sama-sama kandungannya menjelaskan tentang iktirah, kritikan-kritikan dari orang-orang musyrikin terhadap Rasul dan usulan-usulan yang terkandung di dalamnya ta'annutan wa inada, sesuatu yang akhirnya akan memberatkan mereka sendiri dan sesuatu yang di situ terdapat unsur penentangan. Unsur penentangan. Diam, diam, semua diam ya. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Qul mujiban liqaulihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Katakanlah sebagai bentuk jawaban terhadap usulan mereka, kritikan mereka, dengan jawaban innallaha qadirun, sesungguhnya Allah maha mampu untuk menurunkan ayat mu'jizat, sangat mampu. Jangan kalian sangka Allah tidak mampu menurunkan apa yang kalian minta. Dengan permintaan yang seandainya Allah turunkan pun tetap mereka enggak akan beriman. Sehingga Allah akan menyegerakan azab untuk mereka dikarenakan mereka telah menyaksikan ayat musyahadah mubsirah, disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri apa yang mereka minta. Sehingga ketika mereka sampai tidak mengimaninya, maka akan Allah segerakan azab untuk mereka. Bukankah itu justru memasorotkan mereka sendiri akibat dari sikap ta'annutan wa inada? Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ketika Bani Israel meminta kepada Isa alaihi salam untuk menurunkan, agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah mengatakan, sesungguhnya aku akan menurunkannya dari langit untuk kalian. Maka barang siapa yang kufur setelah itu di antara kalian, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak aku azab seorang pun dari alam semesta ini. Wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang meminta untuk diturunkan ayat mukjizat, tapi bersamaan dengan itu tidak mau mengimaninya dalam keadaan keinginannya sudah dituruti. Keinginannya sudah terkabul, tapi tetap ingkar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazabnya? Li'annahu syahada al-ayah al-bahirah wa kafara 'inadan wa dhulma fastahaqqa al-'adzab al-'alima wal 'iqab asy-syadida. Karena dia telah mempersaksikan mukjizat yang bahirah, yang terang benderang nyata. Dia saksikan dengan mata kepalanya. Namun bersamaan dengan itu dia kufur, menentang, zalim. Maka dia berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih dan siksa yang sangat amat dahsyat. Nah, ini akibat dari apa yang mereka perbuat. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala enggak mampu untuk menuruti apa yang diinginkan. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-90 sampai 93, keinginan mereka aneh-aneh. Sampai mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Muhammad sampai engkau memancarkan untuk kami mata air dari muka bumi ini. Atau engkau memiliki kebun-kebun, kurma, dan anggur. Sehingga engkau pancarkan mata air-mata itu dari sela-sela ke tanah apa pohon-pohon tersebut. Atau agar engkau menjatuhkan langit. Dengan berkeping-keping. Atau engkau datangkan Allah atau malaikat kepada kami sehingga kami bisa bertatap muka. Innalillah. Kritikan-kritikan, usulan-usulan yang nyeleneh. Jangan dikira Allah enggak mampu untuk menuruti keinginan mereka ini. Sangat-sangat mampu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha bijak, hikmah, dan sifat hikmah atau sifat kebijakan Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk menunda karena kalau sampai dikabulkan dan mereka enggak beriman akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Jadi sekali lagi, jangan dipahami Allah enggak mampu untuk mengabulkan apa yang mereka minta. Sangat mampu. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Qul. Katakanlah oleh kawan Nabi Muhammad, mujiban liqaulihim. Sebagai jawaban terhadap ucapan mereka, Inna allaha qadirun ala ayyunazila ayah. Bahwasanya Allah SWT maha mampu untuk menurunkan ayat. Falaisa fi kudratihi qusurun. an dzalik. Bukanlah kemampuan Allah Subhanahu wa taala kusur. Memiliki kekurangan untuk mengabulkan apa yang mereka minta. Beda dengan kemampuan yang ada pada makhluk. Ya'tarihi qasrun wa aibun. Sehebat apapun namanya makhluk, tetap memiliki kekurangan. Memiliki kekurangan. Sepandai-pandainya orang, tetap beberapa perkara dia enggak menguasai ilmunya di bidang apapun, walaupun secara garis besar dia menguasai, tetap ketemu suatu permasalahan ada yang dia sendiri bingung. Sekuat apapun, seberapa ton bisa dia angkut, jangankan ton, kintal saja belum tentu mampu. Allah Al-Qawi Al-Aziz Al-Qadir. Sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun pada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa wa jami'ul asya munqadatun li'izzatihi mud'inatun li sultanih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengabulkan, mewujudkan apa yang mereka inginkan dan minta, sedangkan segala sesuatu tunduk terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap kekuasaannya fi'lan. Memang demikian kenyataannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia enggak tahu, enggak paham. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hidayah taufik padanya. Fahum li jahlihim wa adami ilmihim yatlubuna ma huwa syarrul lahum minal ayat. Maka mereka, dikarenakan kejahilan mereka dan tidak adanya ilmu pada mereka, tidak adanya pengetahuan pada mereka, ya telubun, mereka meminta. Meminta apa yang justru itu merupakan syarrul lahum, kejelekan untuk mereka. Minal ayat, dari mu'jizat-mu'jizat, seperti apa disebutkan pada beberapa ayat tadi. Baik dalam surat Al-An'am ini, maupun dalam ayat yang lainnya. Seandainya mereka dikabulkan apa yang diminta, justru itu madarat untuk mereka. Itu dinamakan ta'annutan. Allati law ja'adhum falam yu'minu biha la'utilu bil 'iqab. Yang seandainya datang kepada mereka apa yang mereka minta, maknanya Allah turuti apa yang mereka minta dari mukjizat-mukjizat tadi, Allah kabulkan, Allah turuti. Lantas mereka tidak beriman dengannya, la'ujilu bil iqab, niscaya mereka akan disegerakan iqab, hukuman atau azab, seperti apa yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah yang saya bacakan tadi. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah akan segerakan azab untuk mereka. Tatkala Allah penuhi permintaannya tapi tidak beriman. Bukankah ini adalah syar, kejelekan untuk mereka? Al-jawab, na'am. Kama hiya sunnatullahi allati la tabdila laha. Sebagaimana itu merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada perubahan padanya. Wa ma'a hadza fa in kana qasduhum al-ayat allati tubayyinu lahum al-haqqa wa tuwaddihu sabila faqad ata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi kulli ayatin qati'ah wa hujjatin qati'ah. Dan bersamaan dengan ini, diam. Hei, diam ya. Diam ya. Barakallahu fikum. Dan bersamaan dengan ini, maka sesungguhnya apabila tujuan mereka dari meminta ayat-ayat mukjizat-mukjizat tadi, kalau memang tujuannya itu benar-benar agar supaya menjelaskan al-haq dan menjelaskan jalan yang lurus, kalau memang itu tujuannya, kalau itu yang diinginkan, maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang membawa setiap ayat-ayat atau seluruh ayat-ayat yang qati'ah. Ayat-ayat yang akurat. Ayat-ayat yang sangat-sangat memuaskan. Jelas, gamblang. Menyembuhkan syifa, menyembuhkan kejahilan karena di situ ilmu, menyembuhkan dari asyukuk waraib karena di dalam terdapat al-yakin. Kalau memang itu yang mereka inginkan, bukankah Rasul sudah datang membawa ayat-ayat ini semua? Wahai al-mukadzibuna lirrusul. Wahai orang-orang mendustakan ajaran para Rasul. Sekian banyak mukjizat-mukjizat sudah Allah berikan kepada para Rasulnya. Demikian pula ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat kauniyah, semuanya sudah Allah turunkan dan sudah dibawa oleh Rasul kepada umatnya. Kalau memang benar itu yang mereka inginkan, tapi karena bukan itu yang diinginkan, wajar kalau terus meminta-meminta permintaan yang nyeleneh-nyeleneh, yang pada akhirnya justru membinasakan diri mereka sendiri. Ini bahayanya ngeyel terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ajaran dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya kepada umat mereka. Bukannya mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan syar, kejelekan. Bukannya akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan, justru akan mengantarkan kepada kebinasaan. Wallahu ta'ala bisawab ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.